ta'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihawdhin wafirin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan juga dirham. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bagiannya yang terbanyak di dalam hidup ini. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla memunculkan ulama-ulama ussahabah sebagai warathatul anbiya'i, menjaga, memelihara kesempurnaan agama sebagai perwujudan dari janji Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, maka tidaklah muncul ahlul bidah melakukan pengerusakan terhadap agama Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan ulama untuk kemudian membongkar kejahatan itu. Keberadaan ulama di tengah umat ini adalah nikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa keberadaan ulama di tengah umat ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat, di saat kemudian zaman sahabat telah berakhir, Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umat ini tanpa ulama-Nya. Allah Azza wa Jalla tidak menyisakan, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan, kecuali Allah membangkitkan para mujaddidun, para pembaharu-pembaharu. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memunculkan, membangkitkan di setiap awal 100 tahun orang yang akan melakukan pembaharuan terhadap agama. Keberadaan mereka ini merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan para ulama di sepanjang masa merupakan nikmatun minallah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sampai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menjelaskan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan di awal setiap 100 tahun orang yang akan melakukan pembaharuan terhadap agamanya. Kata beliau, kami melihat, kami membaca, mengkaji, ternyata Allah Azza wa Jalla mengangkat sebagai mujaddid di awal 100 tahun pertama, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar barakallahu fikum bin Abdul Aziz. Kemudian pada tahun yang keberikutnya, Allah Azza wa Jalla mengangkat Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Ma makna tajdid? Pembaharuan apa yang dilakukan oleh para warasatul anbiya, para mujaddidun? Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yaitu menghidupkan kembali apa yang sudah dimatikan barakallahu fikum oleh umat ini dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian generasi bersusulan ke generasi kita sekarang ini. Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan kita ini tanpa ulama sebagai marja. Allah Azza wa Jalla menjadikan para ulama menjadi rujukan di saat kita mendapatkan sesuatu hal dalam urusan agama yang sulit. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan rujukan para ulama di saat kita menghadapi ujian dan berbagai macam bentuk fitnah. Sekali lagi, keberadaan ulama di tengah umat ini adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Yang kedua, kembalinya umat ini kepada ulama-nya merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari hanya sekedar rahmat. Dan lebih dari hanya sekedar nikmat. Kembalinya umat ini atau siapapun kepada bimbingan ulama di saat senang dan dukanya, di saat mudah dan sulitnya, ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih di saat sebuah fitnah itu turun. Maka mengembalikan kepada para ulama, meminta dan mencari bimbingannya, lalu setelah itu menerima dan menggenggam bimbingan warasatul anbiya di masa fitnah, ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, meninggalnya para ulama tidak hanya dalam kondisi fitnah menimpa, dalam kondisi tidak ada fitnah besar, adalah musibah bagi umat ini. Kalau tadi kita menyebutkan bahwa keberadaan ulama di tengah umat ini merupakan nikmat, merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kembalinya umat kepada para ulama terlebih di masa-masa fitnah, itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang akan mau mengembalikannya kepada ulama. Banyak orang yang mencoba untuk kemudian menggunakan kecerdasannya, hancur lebur. Banyak orang yang menomorsekiankan atau tidak lagi percaya kepada ulama tersebut di masa-masa fitnah, terlibas oleh fitnah barakallahu fikum. Sementara di sana kita menemukan orang yang ilmunya pas-pasan, orang yang barakallahu fikum kondisi belajarnya ia sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Dia berat untuk memahami jikalau tanpa bimbingan seorang guru. Tapi di saat fitnah itu turun, Allah berikan taufik kepadanya untuk mengerti kemana marjaknya, kemana dia mengembalikan urusan agamanya, kemana dia mencari bimbingan dan arahan, maka ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Di saat seseorang itu kembali kepada ulama di masa-masa fitnah. Makna dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, minan nasi, di antara orang-orang itu termasuk dalam min azkiya. Min azkiya, orang yang paling cerdas, cerdas. Ahaddihim nazara, paling tajam di saat dia mengkaji, menggalami, mendalami, memahami, sampai kemudian paling tajam di saat menyimpulkan. Tetapi kata beliau, yu'mihillah, Allah butakan kepadanya, Allah butakan dia dari sesuatu yang paling wadih, paling jelas dan terang. Sementara kata beliau rahimahullah, di sana ada orang min abladin nas, orang yang paling balidnya manusia. Al-jahlu artinya bodoh. Di bawah tingkat bodoh itu, apa sih bahasanya? Di bawah. Hah? Apa namanya? Bodoh. Di bawahnya? Hah? Bahlul. Ya? Tolol, bahlul. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, orang tergolong min abladin nas, orang yang paling bahlul orang. Wa adha'afihim nawara, orang yang paling lemah mencerna, paling lemah memahami. Walakin yahdihillah, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan padanya hidayah pada sesuatu yang diperselisihkan. Allahu Akbar. Memang benar taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah akan memberikan taufik ini subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dia kendaki. Tidak akan terpilih mereka-mereka yang hebat, yang pintar, yang berilmu, punya masyayikh, sudah menyandang sekian gelar di dalam hidupnya. Tidak ada sama sekali. Mutlak karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang membagikannya. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkannya bagi orang yang Allah kehendaki untuk memperolehnya. Barakallahu fikum. Dan yang keberikutnya, meninggalnya ulama itu menjadi musibah bagi umat ini. Betapa besar musibah yang terjadi, yang kita rasakan di saat meninggalnya dzakal imamu Ibnu Baz rahimahullah. Abdullah Ibnu Baz. Abdul Aziz bin Baz. Disusul barakallahu fikum dengan meninggalnya muhaddithul asr, la nadhira lah, alim min ulama'i ahli al-hadithi, yang tidak ada orang yang sepadan di masa beliau. Dzakal Imam Al-Albani rahimahullah. Betapa banyak musibah yang muncul sepeninggal beliau. Meninggal dzakal Imam Al-Mufassir Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Banyak musibah yang terjadi. Meninggal barakallahu fikum Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, berbagai macam fitan bermunculan rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar meninggalnya para ulama itu adalah musibah. Namun perlu diingat, bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umat ini kosong dari ulama-nya. Di saat muncul musibah atau mungkin sebelum meninggalnya masyayikhud dunia wal ulama'ud dunia tersebut, di sana Allah Azza wa Jalla telah memilih barakallahu fikum alim min ulama'is sunnah warathatul anbiya imamun min a'immatil jarhi wa ta'dil asyaykhu al-allamatul imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Di saat masih hidupnya ulama'ud dunia, beliau sudah tampil menjadi imam al-jarh wa ta'dil. Kita akan belajar dari sekian sejarah yang telah berlalu bagaimana kedudukan para ulama di hadapan berbagai macam bentuk fitan barakallahu fikum, sampai kita dipertemukan di dalam dakwah ini dengan fitnah yang terakhir, yaitu fitnah su'atiqah. Rahimani wa rahimakumullah, agar kita benar-benar menyadari bahwa keberadaan para ulama itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kembalinya kita ke dalam bimbingan mereka, arahan mereka, bergabungnya kita dengan warasatul anbiya merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalnya mereka adalah musibah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya bacakan barakallahu fikum beberapa ucapan a'immatus sunnah terkait dengan kedudukan para ulama barakallahu fikum di tengah-tengah umat ini, untuk menjadi modal kita berbicara tentang peran ulama al-kibar di masa fitnah. Al-Imam Ibn Battah Al-Akbari rahimahullahu ta'ala membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Sa'ad Ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratan ala ad-din azizatan ila yaumil qiyamah. Kata Imam Ibn Battah membawakan riwayatnya sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, terus ada dari umatku zahiratan ala dini, tampil memberikan penjagaan, pemeliharaan, pembelaan terhadap agama. Rahimani wa rahimakumullah. Azizah ila yaumil qiyamah. Terus menjadi orang yang mulia, terhormat, menang sampai pada hari kiamat. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam barakallahu fikum banyak riwayat muttafaqun alaih, datang dari hadith Thauban dalam riwayat Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, akan selalu ada dalam sepanjang masa para pembela-pembela agama ini. Orang yang menyuarakan kebenaran barakallahu fikum. Dan tidak akan berakhir para pembela dan para penyuara, para pembangkit kebenaran itu. Atau yang memberikan pembelaan kepada kebenaran sampai hari kiamat datang. Sekali lagi, ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jal dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberadaan mereka. Sekarang tinggal kita menunggu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akankah kita termasuk dalam barisan para ulama yang terus mengoborkan, mengibarkan bendera kebenaran? Atau membawa ojer untuk kemudian menerangi barakallahu fikum umat ini? Ataukah kita berbalik arah rahimani wa rahimakumullah jami'an? Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberikutnya, Imam Ibnu Battah rahimahullah membawakan riwayatnya sampai membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Wahab Ibnu Munabbih. Qala rahimahullahu ta'ala al-faqihu al-afifu al-zahidu al-mutamassiku bis-sunnati ulaika atba'ul anbiya'i fi kulli zamani. Kata Wahab Ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, al-faqih, al-afif, al-faqih, orang faqih, al-afif, orang yang selalu menjaga dirinya dari perkara-perkara ma'asi, al-afif, al-zahid, orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Al-mutamassiku bis-sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Mereka-mereka itulah atba', para pengikut al-anbiya, fi kulli zamanin, pada setiap masa. Barakallahu fikum. Kita mencoba memperhatikan baik-baik tentang kedudukan para ulama barakallahu fikum di sepanjang masa. Bahwa mereka benar-benar orang yang siap mengorbankan apa yang dimilikinya untuk memberikan pembelaan terhadap sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Di hadapan mereka, harga dirinya itu tidak ada di saat memberikan pembelaan terhadap sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Apapun yang dikatakan, celaan dan caci makian bagaimanapun yang diarahkan kepada mereka, la yakhafuna laumatala'im. Mereka tidak pernah gentar. Mereka tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela barakallahu fikum. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kedudukan dzakal imamul mubajjal yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap fitan. Al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala, al-imam Ubaid hafizahullahu ta'ala, dan para masyaikh dan ulama selain mereka berdua rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan juga dengan sanadnya sampai kepada Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, afdalun nasi manzilatan yawmal qiyamati man kana bainahu wa bain khalqihi, yakni ar-rasul wal ulama. Kata beliau Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, manusia yang paling tinggi kedudukannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, orang yang paling tinggi kedudukannya kelak pada hari kiamat adalah orang yang menjadi penghubung antara Allah Azza wa Jalla dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dimaksud kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, atau yang beliau maksudkan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah adalah Ar-Rasul sebagai penghubung antara Allah dengan hambanya, dan juga al-ulama sebagai penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Ucapan al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang dibawakan oleh Imam Ibn Battah al-Akburi di dalam kitab beliau Al-Ibana. Beliau juga menyampaikan sebuah riwayat sampai kepada, dengan sanad sampai kepada Salamah Ibn Sa'id. Sanadnya sampai kepada Salamah Ibn Sa'id. Qala kana yuqal al-ulama'u sirajul azmina, fakullu alimin misbahu zamanihi, fihi yastawdi'u ahlu asrihi. Qala wa kana yuqal al-ulama'u tansakhu makayid asy-syaitan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala Salamah Ibn Sa'id, dikatakan kata beliau, ulama itu adalah lentera dalam setiap masa. Setiap alim itu adalah lampu pada zamannya. Yastawi'u ahlu asrihi. Orang yang hidup di zamannya mengambil sinar cahaya dari para ulama tersebut. Barakallahu fikum. Dan dikatakan kata beliau, ulama itu membasmi segala ragam dan bentuk tipu daya syaitan. Rahimani wa rahimakumullah. Al-ulama tansakhu makayid asy-syaitan. Bahwa ulama itu akan melenyapkan, membasmi, menyingkirkan segala macam bentuk tipu daya setan. Rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan baik-baik tentang kedudukan seorang alim dalam perjalanan hidup umat ini. Mereka adalah orang yang membasmi, melenyapkan, menyingkirkan tipu daya setan. Setelah beliau membawakan ini, Al-Imam Ibn Battah rahimahullah memberikan komentar terhadapnya. Kata beliau, ja'alanallahu wa iyyakum mimman yahya bihil haq. Kata Imam Ibn Battah rahimahullah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kami dan menjadikan kalian termasuk orang yang hidup kebenaran dengannya. Kata beliau, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kami dan kalian orang yang dengan kebenaran dan kebenaran itu hidup. Wassunan, sunnah itu hidup. Wa yamutu bihil batil wal bid'ah, dan lenyap kebatilan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kami dan kalian hidup dengannya kebenaran, dan juga hidup sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menjadikan orang yang mati kebatilan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa yastadhi'u bi nuri ilmihi ahlu zamani, sehingga mendapatkan cahaya dan lentera orang yang hidup di masanya. Wa yaqwa qulubul mu'minin min ikhwani, lalu kemudian semakin kuat hati-hati orang yang beriman dari teman-teman atau saudara-saudaranya. Beliau barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala menyebutkan tentang keberadaan para ulama di tengah umat ini. Mereka adalah lentera ma'asyiral ikhwah. Mereka adalah ojor barakallahu fikum yang menerangi sekitarnya, yang akan dimanfaatkan oleh generasi di masanya. Bahkan mereka para ulama adalah yang akan membasmi tipu daya syaitan di tengah umat ini rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mengetahui bahwa kembali kepada para ulama kapan dan dimanapun, dalam kondisi senang, tenteram, bahagia atau susah, atau mungkin dalam kondisi ditimpa oleh ujian yang sangat besar di dalam hidup, kembali kepada mereka adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya kasih dan cinta Allah kepada engkau. Di dalamnya adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada engkau. Di dalamnya adalah keinginan baik dari Allah Azza wa Jalla buat yang diberikan taufik olehnya. Maka kita mencoba untuk mengkaji dan mendalami kedudukan para ulama barakallahu fikum di masa-masa al-fitnah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sungguh kita tidak merasa kalau kita di dalam dakwah ini telah melalui berbagai macam ujian dan cobaan padanya. Orang yang belajar adalah orang yang tidak melupakan sejarah yang telah lewat. Turunnya ujian dan cobaan ke tengah umat ini tentu datang tidak begitu saja dengan tanpa mengandung hikmah-hikmah di belakangnya. Di belakang ujian dan cobaan itu sesungguhnya telah mengandung berbagai ragam hikmah barakallahu fikum. Termasuk di antara hikmahnya adalah Allah memunculkan melalui celah-celah ujian yang besar rijalu hadhihi dakwah, para tokoh-tokoh dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Melalui berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang menimpa perjalanan orang-orang yang mulia dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan rijal para tokoh-tokoh dakwah ini. Jikalau skopnya kecil di negeri kita ini, Allah munculkan orang yang pantas kemudian untuk menjadi rujukan teman-temannya. Jikalau dalam skopnya dunia dan internasional, Allah Azza wa Jalla akan memunculkan melalui ujian demi ujian demi ujian itu para tokoh-tokoh di dalam dakwah ini. Inilah ungkapan yang diucapkan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian dan cobaan itu memunculkan rijal-rijal hadhihi dakwah, para tokoh-tokoh barakallahu fikum dakwah. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara hikmah Allah turunkan berbagai macam ujian dan cobaan adalah liyamizal khabitha minat tayyib, agar terpisahkan dan terbedakan antara al-khabith yang jelek, yang buruk dengan at-tayyib yang baik. Hikmah di belakang ujian dan cobaan itu memisahkan antara orang yang khabith, yaitu jelek kata Allah Azza wa Jal, dan at-tayyib yang baik-baik. Allah memisahkan dengan ujian dan cobaan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut, tujuan diturunkannya ujian dan cobaan barakallahu fikum, liya'lamallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui orang yang jujur dengan orang yang berdusta. Terakhir, ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa kama inul qulubi tazharu indal fitani, apa yang terselubung di dalam hati dari berbagai ragam penyakit-penyakit hati, tazharu akan muncul dan nampak di saat ujian dan cobaan itu turun. Tazharu indal mihani, apa yang terselubung, yang tersembunyi di dalam barakallahu fikum batin-batin seseorang, apa yang dimaukan dia dekat dengan engkau, dia memanfaatkan engkau, dia gampang untuk berhubungan dengan engkau, gampang dan mudahnya anda mengundang dia, anda orang zumalin, orang kaya, anda tidak tahu apa yang tersirat dan terbetik di dalam hatinya melihat engkau sebagai orang kaya, atau engkau orang yang fakir miskin, tidak dipedulikan olehnya, tidak dianggap suaranya, tidak dianggap barakallahu fikum pendapatnya, tidak dianggap sama sekali dari orang ini rahiman wa rahimakumullah. Engkau juga wahai fakir miskin tidak mengenali dia, Mungkin Anda tersinggung, iya, tapi engkau bersabar untuk menghadapinya. Mungkin engkau punya tanda tanya, wahai dzumalin, orang kaya, tetapi Anda tidak berani kemudian untuk memastikannya. Maka yang akan memberitahukan kepada engkau apa yang terselubung di dalam hatinya, apa yang tersembunyi, barakallahu fikum. Allah turunkan ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang tidak menutup, kata Imam Al-Muallimi rahimahullah, ujian dan cobaan itu muncul dari orang yang ikhlas. Sebagai ujian dan cobaan dari seorang guru alim yang tulus dan ikhlas, sebagai ujian, bentuk ujiannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala timpakan padanya kesalahan, rahimani wa rahimakumullah. Munculnya hal itu dari orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, sebagai ujian bagi orang yang duduk belajar di sampingnya. Kata beliau al-imam al-muallimi rahimahullah, akankah murid-murid ini tertipu dengan kebaikan, kebagusannya, ataukah dia benar-benar murni mengikuti kebenaran? Akan diuji, barakallahu fikum, setiap kita. Apakah kita ini benar-benar ittiba kepada al-haq, ataukah kita tertipu dengan kecerdasannya, dengan kepinterannya, dengan kebagusan dia membawakan dalil-dalil, dengan kehebatannya, barakallahu fikum, ataukah kita memang benar-benar ingin mengikuti kebenaran, sehingga kita mengikuti al-haq dan tidak memberikan pembelaan, barakallahu fikum, atau dukungan terhadap kesalahan yang terjadi darinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Di antara hikmah-hikmah yang kita sebutkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kemudian kita, barakallahu fikum, mengetahui bahwa fitnah yang Allah persiapkan sebagai ujian terhadap umatnya ini ada dua bentuknya. Yang pertama, yang disebut dengan fitnatus syahawat. Dan yang kedua, disebut dengan fitnah apa? Fitnatus syubuhat. Fitnatus syahawat dan fitnatus syubuhat. Fitnatus syubuhat yang akan disasar adalah al-aqidah, keyakinan yang ada pada diri kita. Wasyahawat, adapun syahawat itu, barakallahu fikum, yang akan disasar adalah iradat, kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan. Iradat. Inilah yang akan disasar, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sekarang kita mencoba kemudian menyampaikan ucapan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Fitnatus syubuhat yang terkena dengannya adalah orang-orang jahil. Yang terkena, barakallahu fikum, dengan fitnatus syahawat, fitnatus syubuhat adalah orang-orang jahil. Yang kata beliau, hafidhani wa hafidhakumullah, aisyaru zawalan ala man yassarahallahu alaihi id masdaruhal jahlu wa huwa yazulu bitta'allumi fitnatu syahab syubhat ini lebih cepat hilang dan lenyap bagi orang yang Allah berikan kemudahan padanya karena sumber fitnah syubhat ini adalah kebodohan dan dia akan lenyap dengan belajar. Amma syahwatu, adapun penyakit syahwat atau fitnatu syahawat, yaitu kata beliau, iradatul insan al-batil. Kemauan pada diri seseorang kepada kebatilan. Kemauan barakallahu fikum pada diri seseorang untuk kepada kebatilan. Wahiyal bala'u alladhi yaqtul bihil alim wal jahil. Bala yang telah membunuh atau terbunuh dengannya orang alim dan orang jahil. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita berangkat dari ini semuanya. Bahwa ada dua fitnah yang mengerikan dan menakutkan. Di dalam hidup barakallahu fikum. Apabila turun yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla mesti terlibas dengan fitnah bagaimanapun kekuatan ilmu dan keistiqomahannya. Kalau Allah sudah takdirkan untuk terkena barakallahu fikum. Disinilah nilai taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal, mengetahui ulama kita di masa fitnah. Dan kita mengembalikan urusan-urusan kita di masa fitnah kepada mereka. Lalu kita berjalan dan menunggu bimbingannya. Berjalan di atas bimbingan ulama itu. Merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu dikaji dan didalami lebih dalam lagi. Dalam semua fitnah yang menimpa para ulama, yang menimpa para ulama barakallahu fikum, para alim ulama, kalau kita baca dari sebab-sebab fitnah itu, mereka adalah guru-guru kita di dalam membantah syubhat. Mereka adalah guru-guru kita dulu di dalam memperkenalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah guru-guru kita di dalam barakallahu fikum memperkenalkan kita kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Mereka adalah guru-guru kita yang mengajarkan kita sikap yang tegas terhadap ahlul bid'ah wal ahwa'i. Namun pada akhirnya, guru-guru kita ini yang tersamber dengan fitnah barakallahu fikum. Kita tahu, guru-guru kita di awal dakwatu ilallah azza wa jalla di negeri kita ini. Namun di saat datangnya fitnah itu, as-sururiyah wa ihya'ut turah mulai berguguran barakallahu fikum. Berguguran karena fitnah ihya'ut turah. Bersamaan dengan itu muncul sururiyah. Tidak jauh barakallahu fikum. Semuanya diakibatkan karena fitnatus syahawat. Tidak ada syubhat barakallahu fikum yang mengenai mereka. Mereka tahu berdemokrasi itu bagaimana hukumnya. Mereka tahu bagaimana kedekatan kepada ahlul bid'ah wal ahwa atau orang yang tidak jelas. Mereka tahu. Mereka yang mengajarkan kepada kita. Ucapan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Ala innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ketahuilah bahwa ilmu ini adalah agama. Maka periksalah, koreksilah, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Murid-muridnya menerapkan. Tapi ketika dunia itu turun, di saat barakallahu fikum tawaran dunia itu datang, berusaha kemudian berkamuflase. Seolah dia terekam, terterkam dengan fitnatus syahwat, fitnatus syubhat abadan. Sama sekali tidak. Mereka adalah bukan orang yang tidak tahu tentang bagaimanakah bahaya jum'iyah ihya uttura. Mereka tahu. Mereka tahu siapa para pendiri-pendirinya, bagaimana afkar pemikirannya. Tahu. Tetapi karena mal, harta yang bercucuran, barakallahu fikum, berguguranlah orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat turunnya fitnah ihya utturat. Barakallahu fikum. Muncul fitnah yang menggoncangkan dakwah salafiyin dari negeri Yaman, yaitu fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi ma'asyiral ikhwah, sepeninggalnya Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bergelimpangan orang-orang yang dulu kita anggap menjadi guru kita dan alim kita, bahkan ulama kita, terlebih khusus di negeri Yaman itu sendiri. Banyak orang yang barakallahu fikum tidak menganggap sebagai fitnah yang besar fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ikhwani barakallahu fikum, orang yang punya pemikiran Ikhwanul Muslimin. Setelah itu menciptakan, membuat kaidah-kaidah batil, melindungi dengan kaidah ini ahlul bid'ah dan menghabiskan ahlus sunnati wal jamaah. Ma'asyiral ikhwah, fitnah besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika munculnya fitnah ihya utturat, kita tahu para ulama, afwan, di saat kemudian akan berakhirnya fitnah atau perginya fitnah ihya utturah, baru kita tahu kalau ternyata fitnah ihya utturah itu dahsyat pula. Namun ketika munculnya fitnah ini, kita tidak pernah tahu barakallahu fikum. Yang menghadapinya langsung adalah para ulama kita rahimani wa rahimakumullah. Yang terdepan di saat itu. Sampai muncul hiwar antara pendiri jum'iyah Ihya Utturat Abdurrahman Abdul Khaliq, Al-Allamah Al-Imamul Jarah wa Ta'dil Rabi' Hafizahullahu Ta'ala. kita baru sadar. Di saat kemudian fitnah itu sudah mau menghilang dan lenyap, baru kita tahu kalau ini ternyata fitnah yang besar, yang sudah terlibat di dalamnya, membantah, menjelaskan para ulama, dihabisi kehormatan mereka, dituding dengan berbagai macam bentuk tudingan dan tuduhan, bahkan dituding menjadi umala, antek-antek barakallahu fikum pemerintah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dituding menjadi antek-antek pemerintah. Tidak hanya itu saja. Dituding menjadi antek-antek Amerika barakallahu fikum. Dihabisi para ulama, dicela para ulama rahimani wa rahimakumullah. Dan terdepan di saat itu adalah al-imamul jarh wa ta'dil. Membongkar barakallahu fikum. Muncul fitnah sururiyah. Beliau tampil untuk kemudian membongkar kedok yang terdapat di dalam gerakan sururiyah dengan mengeluarkan kitab Naqdur Rijal barakallahu fikum. Sekali lagi dzakal Imamur Rabi yang telah Allah berikan taufik untuk membimbing umat ini rahimani wa rahimakumullah keluar dari fitnah jum'iyah ihya uttarat dan fitnah sururiyah. Termakan orang yang termakan, yang mencela dan tidak mau menerima bimbingannya. Di saat kemudian sampai ke bimbingan para bimbingan beliau terhadap mereka, mereka mencoba melakukan perbandingan. Yang merekomendasikan jumiyah ihya uturat itu para ulama-ulama besar disebutkan. Itu adalah upaya untuk kemudian menolak bimbingan orang yang mengerti tentang jumiyah ihya uturat. Dan yang kedua adalah sebagai tanda bahwa dia telah termakan dengan dolarotnya dan rial-rialnya. Fitnah Abul Hasan menggoncangkan dunia salaf dakwatus salafiyah. Di seluruh dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tampil para masyayikh untuk memberikan bantahan. Baik di negeri di Yaman itu sendiri. Seperti Al-Syeikh Ali Hudhaifi dan masyayikh yang lain. Dan terkapar dalam fitnah ini banyak barakallahu fikum masyayikh min tullabil imam Mukbir rahimahullahu ta'ala. Sampai kemudian keluar berbagai macam tulisan membantah kaidah-kaidah Abul Hasan al-Ma'ribi oleh zakal imamul mujabajjalu mubajjalu al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Sekali lagi saya menyebutkan beliau ini adalah yang terdepan. Di sana ada para masyayikh alim ulama yang kemudian bersama-sama menghadapi tentang berbagai macam bentuk fitan. Tetapi saya ingin menukilkan keberadaan al-imamu al-jarhu wa ta'dil yang bagi ahlus sunnati wal jamaah sebuah kebanggaan di dalam hidupnya. Di saat Allah Azza wa Jalla munculkan di masanya al-imam al-jarhu wa ta'dil, ini kebanggaan buat ahlus sunnati wal jamaah. Tapi orang yang terkena sabetan, yang punya kepentingan, tidak akan berbahagia 100% dengan keberadaan al-imamul jarh wa ta'dil. Sekarang, kita mencoba kemudian untuk kembali belajar dari sejarah dan bagaimanakah kedudukan al-imamul jarh wa ta'dil dalam setiap fitnah yang melanda umat ini. Yang nanti insyaAllah saya akan bacakan ucapan beliau di saat memberikan komentar terhadap celaan-celaan Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi terhadap As-Salafiyyin wa Masyayikh Ahli Sunnati wal Jamaah. Ikhwati fillah, muncul sekala itu fitnah barakallahu fikum Ali Hasan Ali Abdul Hamid yang mereka berada di madrasahnya Imam Al-Albani rahimahullah. Namun itu bukan sebagai jaminan. Namun harus kita belajar bahwa mereka menjadi otak dalam setiap fitnah bukan karena permasalahan syubhat yang mengenai mereka. Mereka adalah guru-guru umat ini. Mereka adalah alim ulama umat ini. Namun ketahuilah, tidak ada yang menyebabkan terjatuh, tersambarnya, kecuali dengan fitnatus syahawah. Radhiya man radhiya. Dengan fitnatus syahawat, sampai kemudian fitnah yang terakhir ini, fitnah su'afiqah barakallahu fikum. Jangan menyangka ada fitnah syubhat yang menyambarnya abadan. Kita akan sebutkan bagaimana ucapan dari Asy-Syaikh Al-Imam Ubaid hafizahullah menjelaskan hakikat dasar munculnya fitnah su'afiqah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Madrasah Al-Albani muncul di negeri Yordan yang mayoritasnya adalah bantuan dari Jum'iyah Ihya'ut Turats. Bagaimana lantangnya Ali Hasan Ali Abdul Hamid berbicara tentang Ihya'ut Turats, kemudian mulai sampai terjadi perselisihan yang alot dan ketat di antara mereka. Syekh Salim bin Id Al-Hilali di saat itu bersama Syekh Ali Ali Abdul Hamid Al-Halabi barakallahu fikum, cuma persoalan duniawi menyebar ke seluruh dunia. Tudingan ini berkhianat, tudingan itu berkhianat, ini dianggap menyembunyikan dana bantuan dari Jum'iyah Ihya'ut Turats, diobok-obok karena duniawi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terjadi gesekan yang sangat barakallahu fikum di antara mereka sendiri. Sampai kemudian muncul fitnah. Sebagaimana Abdul Hasan Al-Ma'ribi meletakkan kawaid, membuat kaidah-kaidah batilah untuk melindungi ahlul bid'ah wal ahwa'i dan menghabisi serta menjatuhkan ulama'u ahli sunnati wal jama'ah. Sekali lagi, kita tahu dahsyatnya fitnah Ali Al-Halabi dan Masyayikh Yordan di saat itu dengan tampilnya para ulama-ulama. Wa ala ra'sihim al-imamu al-jarhu wa ta'dil Imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Kita disusul barakallahu fikum dengan fitnah intern kita di Indonesia ini. Munculnya fitnah, sebelumnya fitnahnya Ja'far Umar Talib. Antum tahu, kalau mungkin tidak berlebih-lebihan kita mengatakan, banyak dari asatidah yang ada di Indonesia ini pernah duduk bermajlis di majlisnya. Bahkan menjadi muridnya barakallahu fikum. Darinya mengajari, darinya kita mengenal bagaimana sikap tegas terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Terjatuhnya Ja'far Umar Talib bukan karena fitnatus syubuhah. Jangan menyangka rahimani wa rahimakumullah dia tersambar oleh fitnatus syubuhah. maka fitnatus syahawat yang mengenainya barakallahu fikum sampai kemudian terjungkir balik di dalam banyak perkara dan persoalan manhajiyah. Dia tahu ilmunya apa yang dia telah ajarkan bahwa itu tidak boleh. Mencaci maki, mencela pemerintah di atas mimbar, menghabisi pemerintah di atas mimbar. Dia tahu ilmunya barakallahu fi. Tapi karena fitnatus syahawat yang telah menggeret. Lalu kemudian muncul Yahya Al-Hajuri dengan fitnahnya yang menggantikan kedudukan Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Antum kalau membaca asbab suqut Yahya Al-Hajuri, antum akan menjumpai dan menemukan tidak ada penyebabnya kecuali fitnatus syahawat. Ingin menjadi orang teratas, ingin menjadi orang terdepan, ingin menjadi rujukan, ingin barakallahu fikum. Itu adalah fitnatus syahawat yang menyambar Yahya Al-Hajuri. Habis para ulama 12 tahun yang silam. Fitnahnya Yahya Al-Hajuri menggoyangkan kursinya dzakal imam dengan mencaci dan mencela para masyayikh. Kita tahu bagaimana kedudukan al-imam Rabi di hadapan al-imam Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Betapa banyak kita mendengar sanjungan dan pujian barakallahu fikum dari lisan beliau, di majlis beliau, dari dzakal imamu. Di saat Yahya Al-Hajuri habis semuanya itu, tidak ada yang tersisa kecuali anak, bahasanya Yahya Al-Hajuri, diangkat, dieluk-elukan, dijunjung setinggi-tingginya oleh para atba, para murid-muridnya barakallahu fikum. Bagi orang yang tahu Yahya Al-Hajuri di saat belajarnya bagaimana, ya cuma terheran aja, kok dia yang menjadikan pengganti atau terpilih menggantikan barakallahu fikum majlisnya atau kursinya al-imam al-wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kita cuma terheran saja. Tapi memang itulah ketentuan yang tidak mungkin akan bisa ditolak. Maka dari kursi dzakal imamul mubajjal muncul fitnah Hajuri rahimani wa rahimakumullah, menghabisi pertama kali yang dihabisi adalah murid-murid Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala yang mustafidun, yang ternama, karena dalam anggapan Yahya Al-Hajuri di saat kemudian dinukilkan ucapan kepadanya, kalau anda ingin makanah kedudukan di sini, anda harus menyingkirkan ihsa, menyingkirkan dan membuang murid-murid kibar Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Yahya Al-Hajuri memegang wasiat setan ini. Barakallahu fikum. Mulai kemudian ittihad, mencaci maki, mencela, menuding, menuduh hizbiyah murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah. Termasuk di antaranya adalah rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adani. Termasuk juga di dalamnya rahimahullah Asy-Syaikh Yasin barakallahu fikum, masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah mustafidin dari tulab al-imam al-wadi'i hafizahullahu ta'ala. Setelah dia membuang dan menyingkirkan orang-orang yang baik ini, sebaliknya, sebab kejatuhan dia yang kedua adalah merangkul orang-orang yang masykuk fi dinihi wa manhajihi wa akhlaqihi, diragukan pada agamanya, diragukan pada akhlaknya, diragukan pada manhajnya, dirangkul oleh Yahya Al-Hajuri barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu menjadikan senjata yang ampuh adalah al-kadzibu, berdusta. Dengan tampak rasa malu dia berdusta di atas mimbar atau majlis atau kursi Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Sampai rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi mengatakan Yahya itu kadzab, kadzab, kadzab. Menganggap kalau al-kadzib itu adalah senjatanya barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah al-ightirar, tertipu dengan ta'lifatih, mu'allafatihi, karya-karya tulisnya, syarah-syarahnya barakallahu fikum, teman-temannya, kekayaannya, mulai tertipu ightirar sebagai sebab suqut Yahya Al-Hajuri. Berarti fitnatu dunia wa fitnatu syahawat yang sangat mengerikan barakallahu fikum dan menakutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita istirahat dulu mungkin 10 menit barakallahu fikum, baru kita mulai insyaallah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab.